Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, karya al-imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husayn al-ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada bab fil iqtisad fil ibadah, sederhana di dalam beribadah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah antara Salman al-Farisi, demikian juga Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Dimana faedah yang bisa kita ambil dari kisah beliau berdua tersebut, annal insan la yambaghi lahu an yukallifa nafsahu bisiyami wal qiyam. Seorang hamba tidak sepantasnya untuk dia memberat-beratkan diri di luar kemampuannya dalam melaksanakan puasa, sholat, dan ibadah yang lain. Akan tetapi yusalli wa yaqum wa ya'mal ala wajhin yahsulu bil khair. Hendaklah dia berpuasa, dia melaksanakan sholat, dia mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang lain, ala wajhin yahsulu bil khair. Bagaimana fokusnya dia bisa istiqamah, dia bisa terus-menerus di atas kebaikan, mampu melakukannya, dan tidak hanya temporer sekali waktu beramal, sekali waktu beribadah, tapi banyak waktu yang lainnya dia futur dari ibadah yang dia lakukan itu. Taib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-154. Qala wa an Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini cukup panjang karena Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan banyak jalur riwayat yang lain baik dari Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, atau yang diriwayatkan oleh salah satu dari beliau berdua. Taib. Kita akan baca semua riwayat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Riwayat yang pertama. Qala kata Abdullah bin Amr, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan, anni aqulu, bahwasannya aku mengucapkan, wallahi la asumannan nahara, wala aqumanna al-laila ma ishtu. Demi Allah, la asumanna an-nahar, aku akan terus berpuasa di siang hari. Wala aqumanna al-laila ma ishtu, dan aku akan selalu melaksanakan sholat malam, ma'istu, selama aku hidup. Taib. Ini berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadahnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Selama aku masih hidup, maka siang hari aku akan selalu berpuasa. Tiada hari beliau lewati melainkan dalam keadaan berpuasa, di luar bulan Ramadan ataupun ketika bulan Ramadan, terus akan berpuasa sampai mati. Wala aku manna lail, dan malam harinya saya akan terus melaksanakan sholat malam sampai mati. Setiap malam, tidak pernah putus, tidak pernah ditinggalkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah, Antal ladzi taqulu dzalik. Engkau orang yang mengucapkan demikian itu tadi. Qala faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku pun menjawab, iya, benar aku telah mengucapkan kalimat itu, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini kebiasaan bangsa Arab, kalimat ini digunakan sebagai penegas atas sesuatu yang disampaikan. Benar aku mengucapkan itu. Qala, lalu kata Nabi SAW setelah mendengar jawaban dari Abdullah, fa innaka la tastati'u dzalik. Ketahuilah, engkau tidak akan mampu selamanya melakukan itu. Siang hari terus berpuasa sampai mati nanti. Malam hari terus sholat malam sampai mati nanti. Engkau tidak akan mampu untuk melaksanakan itu. Qala fasum wa aftir wa nam wa qum. Kalau engkau mau berpuasa, maka berpuasalah, tapi juga berbuka. Jangan semua hari berpuasa terus menerus. Wa nam wa qum. Kalau ingin mengerjakan sholat malam, ya tidurlah, ya sholatlah. Diselingi, ada waktunya tidur, ada waktunya untuk sholat. Wasum minasyahri thalathata ayyamin fa innal hasanata bi'ashri amthaliha. Berpuasalah minasyahri thalathata ayyam. Cukup dalam satu bulan itu 3 hari saja. Dalam satu bulan cukup 3 hari saja. Fa innal hasanata bi'ashri amthaliha. Karena satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Nanti satu hari puasa akan digandakan pahalanya seperti 10 hari berpuasa. Kalau satu bulan cukup 3 hari, nah 3 hari itu dikalikan 10, maka sama seperti berpuasa satu bulan penuh. Wadzalika mithlu siyamid dahr, dan kalau itu engkau lakukan sama seperti engkau berpuasa selama-lamanya sampai meninggal. Cukup 3 hari setiap bulan. Ini bimbingan pertama Nabi SAW. Tapi Abdullah bin Amr ibn al-As yang ketika itu masih muda dan badannya masih segar, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, Qultu inni utiqu afdala min dhalik. Aku mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu, daripada hanya sekedar puasa 3 hari setiap bulan. Qala, lalu kata Nabi SAW, Fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu puasalah 1 hari, tidak puasa 2 hari. Selingnya 1:2, hari ini puasa, 2 hari berikutnya tidak puasa. Nanti hari yang keempat baru berpuasa lagi, 2 hari berikutnya tidak berpuasa lagi. Qultu, aku katakan kembali, fa inni utiqu afdhala min dhalik. Aku mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu tadi. Qala, lalu kata Nabi SAW, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, selang-seling 1 hari. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salatu wassalam. Itulah siam puasanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Wa huwa a'dalus siyam. Dan itu adalah puasa yang paling baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa huwa afdalus siyam. Itu adalah puasa yang paling utama. Puasa yang paling bagus, tidak ada di atasnya. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As masih dengan semangatnya yang tinggi mengatakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni utiqu afdhala min dhalik." Ya Rasulullah, aku masih mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La afdhala min dhalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pembicaraan mereka berdua, la afdhala min dhalik. Tidak ada lagi puasa yang lebih baik daripada itu. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Dawud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tayyib. Ini kisahnya ketika Abdullah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat ini, setelah beliau tua dan usia beliau sudah lanjut, beliau mengatakan, wala an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Seandainya dulu aku menerima 3 hari setiap bulan untuk berpuasa sebagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya min ahli wa mali, itu lebih aku cintai dibandingkan keluarga dan hartaku semuanya. Maksudnya terlanjur sampai tua beliau ternyata tidak ngambil 3 hari setiap bulan. Bukan berarti beliau tidak puasa, beliau tetap berpuasa seperti puasanya Daud. Tapi ketika beliau sudah tua, tidak mampu lagi untuk berpuasa seperti puasanya Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Yang dilihat oleh beliau bukan puasanya. Kalau puasanya sudah sebaik-baik puasa yang dilakukan oleh Abdullah. Tapi beliau melihat kenapa sampai beliau menyesal tidak mengambil pilihan, tidak mengambil bimbingan 3 hari setiap bulan, istiqomahnya yang dilihat oleh Abdullah. Istiqomah 3 hari setiap bulan dari awal kali Nabi SAW membimbingkannya sampai datang masa tua, beliau baru menyadari itu lebih baik. Terus 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan sampai tua. Sampai sebelum meninggal. Dibandingkan puasanya raket terus 1 hari puasa, 1 hari berbuka, ketika masa tua sudah tidak mampu. Balik lagi akhirnya kepada bimbingan pertama dari Nabi, 3 hari setiap bulan. Taib. Itu baru disadari oleh Abdullah ketika beliau sudah tua. Taib. Wa fi riwayatin, kita lanjutkan. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain. Alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Nabi SAW bertanya, apakah benar kabar yang sampai kepadaku? Annaka tasuman nahar, bahwa engkau itu berpuasa setiap siang. Wa taqumul lail, dan engkau sholat malam di setiap malam. Qultu bala ya Rasulullah. Aku menjawab, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fala taf'al, sum wa afdir wa nam wa qum. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lagi engkau lakukan yang seperti itu. Berpuasalah tapi juga berbukalah. Tidurlah dan juga salatlah malam. Jangan disemuakan seperti itu. Qala fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wejangan beliau, nasihat beliau, inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu itu, badanmu itu wahai Abdullah punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan. Kedua matamu itu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Keluargamu, istrimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan. Demikian pula zaur. Zaur itu maksudnya adalah dhaif, tamu. Tamu yang datang kepada kamu, orang yang berkunjung ke rumahmu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Kalau ada tamu datang, dia setiap hari tuan rumah berpuasa, kan dia tidak akan menemani untuk makan jamuannya. Padahal disunahkan dia makan bersama tamunya. Kapan mau makan bersama tamu kalau setiap siang berpuasa? Tamu yang datang ke rumahmu juga punya hak untuk dijamu dan ditemani makan. Tayyib. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin 3 ayyam. Cukup kamu berpuasa dalam 1 bulan 3 hari saja. Fa innalaka bi kulli hasanatin 10 amsalha. Karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan setiap satu amal ibadah dilipat gandakan seperti 10 kali melakukan ibadah. Fa inna dzalika shiyamud dahri, dan itu sama seperti engkau berpuasa selamanya. Qala fashaddatu fashuddida alayya. Aku sendiri yang membuat susah. Aku sendiri yang memberatkan diriku, fashuddida alayya. Akhirnya aku pun yang merasa berat. Kapan beliau merasa berat? Ketika sudah tidak mampu, ketika sudah tua. Pada riwayat yang pertama tadi. Qultu, lalu aku mengatakan kepada Nabi SAW ketika dibimbingkan yang pertama tadi, inni ajidu quwatan, ya Rasulullah, aku masih punya kekuatan yang cukup. Qala sum siyama nabiyillahi Dawud wala tazid alaihi. Kalau begitu, yang paling baik berpuasalah sebagaimana puasanya Nabiullah Dawud alaihi salam. La tazid alaihi, jangan menambah lebih daripada apa yang dilakukan oleh Dawud alaihi salatu wassalam. Qultu, lalu aku mengatakan, kata Abdullah bin Amr, wa makana siyamu Dawud, Bagaimana Nabi Dawud itu berpuasa? Caranya seperti apa? Qala nisfud dahri. Beliau berpuasa setengah tahun. Ini riwayat ini apa namanya disebutkan dengan kesimpulan. Setengah tahun penuh berpuasa. Maksudnya itu tadi. Dalam satu tahun, satu hari berpuasa, satu hari tidak. Jadi kalau semuanya diringkas sama dengan beliau setengah tahun berpuasa, setengah tahun tidak. Taib. Fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabira. Dan Abdullah bin Umar mengatakan setelah beliau tua. Boleh dibaca kabira, boleh dibaca kabura. Ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai seandainya dahulu aku mengambil keringanan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesal ketika sudah tua. Tayib. Qala, lalu dilanjutkan oleh An-Nawawi wa fi riwayatin. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kullalailatin. Apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwa engkau berpuasa selama siang hari, wa taqra'ul qur'ana kullalailatin, dan engkau membaca Al-Qur'an setiap malam? Dalam riwayat ini malamnya beliau membaca Al-Qur'an. Dipenuhi loh, bukan hanya sekedar membaca saja. Dipenuhi bacaan Al-Qur'an setiap malam. Artinya apa? Malam itu beliau baca 30 juz dari awal sampai akhir. Setiap malam seperti itu, 30 juz khatam membaca Al-Qur'an. Baik. Fakultu bala ya Rasulullah. Lalu aku menjawab, "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam urid bidzalika illal khair. Aku tidak menginginkan dengan itu kecuali kebaikan saja." Qala fasum shauma nabiyillah Daud, fa innahu kana a'badan nas. Kalau begitu puasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Allah Daud, karena sungguhnya Daud itu adalah manusia yang paling bagus ibadahnya. Qala waqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Dan bacalah Al-Qur'an itu setiap bulan. Maksudnya apa? 30 juz itu diselesaikan setiap bulan. Jadi satu hari cukup satu juz. Satu bulan 30 juz. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali kepada Abdullah bin Amr. Tapi kata Abdullah, qala ya Nabi Allah, inni utiqu afdhala min dhalik. Wahai Nabi Allah, aku mampu untuk melakukan, mengamalkan yang lebih daripada itu. Dan selama ini kan satu malam 30 juz. Kau disuruh oleh Nabi satu bulan saja 30 juz. Kurangnya banyak sekali. Aku mampu untuk yang lebih baik daripada itu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqra'hu fi kulli 20. Kalau begitu bacalah Al-Qur'an, selesaikan setiap 20 hari. 20 hari selesai 30 juz. Qultu ya Nabi Allah inni utiqu afdhala min dhalik. Wahai Nabi Allah, aku mampu untuk melakukan yang lebih baik dibandingkan itu. Selesai Al-Qur'an setiap 20 hari. Qala faqra'hu fi kulli sab'in. Atau afan, qala faqra'hu fi kulli 20. Kalau begitu bacalah Al-Qur'an, selesaikan 30 juz setiap 10 hari. Jadi satu bulan 3 kali khatam membaca Al-Qur'an. Cukup? Kurang. Kata Abdullah, ya Nabi Allah inni utiqu afdhala min dhalik. Aku mampu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu. Terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan Abdullah. Faqra'hu fi kulli sab'atin wa la tazid 'alaih dhalik. Kalau begitu baca Al-Qur'an, selesaikan setiap 7 hari. Jangan lebih daripada itu. Satu minggu sekali selesai 30 juz. Kita sudah berapa pernah satu bulan satu kali khatam, satu tahun satu kali? Ini Abdullah dibimbingkan satu bulan satu kali, masih lebih baik. Yaudah 20 hari sekali, masih lebih baik ya Nabi. 10 hari sekali, masih lebih baik. 7 hari sekali, dan tidak boleh lebih daripada itu. Itu sudah cukup 7 hari menyelesaikan 30 juz. Tayyib. Qala fashaddattu fashuddida alayya. Tapi Abdullah bin Amr memberatkan diri. Maksudnya apa? Tidak mengikuti nasihat Nabi. Beliau tetap membaca setiap malam. Fashuddida alayya. Akhirnya aku pun yang terkalahkan. Aku pun yang merasa berat dengan amalan itu. Tayyib. Wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepadaku, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Wahai Abdullah, barangkali kamu tidak tahu, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memanjangkan umurmu, dan dengan panjangnya umur tadi mustahil engkau akan bisa melakukan sama seperti ketika sekarang engkau masih muda. Dan benar saja apa yang diucapkan oleh Nabi, ternyata doa Abdullah bin Amr dipanjangkan umurnya. Fasirtu ila alladhi qala linnabi sallallahu alaihi wasallam, terjadilah kepadaku apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dipanjangkan usianya, lanjut usia. Dan baru ketika itu, falamma kabirtu wadittu anni qabiltu rukhsata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sudah mulai tua, sudah mulai lemah, aku pun baru menyadari dan ingin kembali, andai saja ketika itu mengambil keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz, wa inna li waladika alaika haqqan, anakmu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Tidak hanya melihat, memperhatikan, mengurusi dirimu sendiri, anakmu punya hak juga untuk dibimbing, untuk diurusi, istrimu juga punya hak, tamu juga punya hak, tetangga juga punya hak, saudara juga punya hak, semua ada hak, maka tunaikanlah masing-masing pemilik hak itu sesuai dengan apa yang mereka miliki, diberikan masing-masingnya. Jangan apa namanya mengutamakan, hanya melihat, memperhatikan diri sendiri, abai dengan yang lainnya. Tayib. Qala wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, la soma man somal abad, la soma man somal abad thalatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan kepada Abdullah, la soma man somal abad, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selama-lamanya. Maksudnya apa? Tiada hari siang hari melainkan dia berpuasa. Niatnya kan baik, agar memanfaatkan siang hari untuk selalu berpuasa, tapi justru dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Engkau berpuasa setiap hari justru tidak teranggap sebagai orang yang berpuasa. Ini jadi kaidah, la soma man somal abad, tidak ada puasa bagi orang yang sengaja berpuasa selama-lamanya. Jadi bagaimana syariat memudahkan pahala puasa selama-lamanya sampai engkau mati, setiap tahun terhitung berpuasa meskipun engkau tidak berpuasa, yaitu tadi 3 kali setiap bulan cukup, sama seperti engkau berpuasa setiap hari meskipun 27 harinya engkau tidak puasa, tapi terhitung itu sebagai engkau berpuasa. Tapi nikmat, tujuan kita kan pahalanya, tujuan kita kan ganjarannya, balasannya, hasilnya. Nah ini Allah sudah berikan nih hasilnya, amalannya kecil. Sudah ditawarkan yang kecil, kenapa tidak memilih itu? Selama itu diberikan oleh syariat, selama itu disahkan oleh syariat, ambil. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ahabbu siyami ilallahi ta'ala siyamu Dawud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Wa ahabbu sholati ilallahi ta'ala sholatu Dawud. Sholat yang dikerjakan, yang paling dicintai oleh Allah juga sholatnya Dawud. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat malam, bukan sholat wajib. Jadi cara berpuasa yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Dawud. Cara sholat malam yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah cara Nabi Dawud dalam melaksanakan sholat malam. Maka ketika kita masih semangatnya tinggi, masih apa namanya kesungguhan untuk beribadahnya tinggi, ingin melaksanakan puasa yang terbaik, contohlah puasa Dawud. Mau melaksanakan sholat malam dengan sifat yang terbaik, contoh bagaimana Dawud alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau puasa tadi kan sudah puasanya Dawud, satu hari puasa, satu hari berbuka. Lantas bagaimana caranya Dawud alaihi salatu wassalam melaksanakan sholat malam itu? Kata Nabi SAW, fakana yalamu nisfal lail. Dawud itu kalau sholat malam, yanamu nisfal lail. Awal malam beliau akan tidur. Awal malam beliau akan tidur. Nisfal lail sampai separuh malam. Separuh malam tidur. Qala wa yaqumu thulutsahu. Setelah ada di pertengahan malam baru bangun. Yaqumu thulutsahu. Salat malam mulai dari pertengahan malam sampai sepertiga berikutnya. Sepertiga malam. Cukup panjang waktunya ini. Qala wa yanamu sudusahu. Setelah itu sisa waktu sebelum terbitnya fajar, sebelum masuk sholat subuh, beliau akan tidur. Waktunya kapan? Seperenam malam. Jadi Dawud membagi malamnya tiga. Dua bagian untuk tidur, satu bagian untuk sholat. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan Dawud berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Wa la yafirru idza laqa. Dan beliau tidak pernah berpaling, lari ketika sudah bertemu dengan musuh. Ketika sudah berhadapan dengan musuh, dia tinggal maju. Dawud tidak pernah memalingkan wajahnya, ingin lari ketika sudah bertemu dengan musuh. Tayyib. Qala wa fi riwayatin. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Angkahani abi imra'atan dzata hasabin. Ayahku menikahkanku imra'atan dzata hasabin, dengan seorang wanita yang memiliki nasab yang bagus. Jadi wanita terpandang, dia juga cantik, dia juga kaya raya. Abdullah dinikahkan dengan wanita itu. Wa kana yata'ahadu kannatahu. Dan suatu hari ayahnya, yakni Amr ibn al-As, mendatangi kannahnya. Kannah itu menantu. Jadi mantu wanitanya tadi. Setelah sekian lama didatangi oleh ayahnya Abdullah. Ditanya. Fayas'aluha an ba'liha. Beliau pun bertanya kepada menantunya tentang kondisi suaminya. Ini Abdullah ini tadi. Bagaimana setelah menikah? Suamimu seperti apa? Qala fataqulu lahu. Istriku mengatakan kepada ayahku, ni'mar rajul min rajulin lam yata' lana firasyan. Abdullah itu sungguh laki-laki yang baik. Tidak pernah ada laki-laki seperti dia. Kenapa? Lam yata' lana firasyan. Semenjak kami menikah, dia belum pernah tidur seranjang dengan saya. Satu. Semenjak menikah, seperti tidak ada itu perempuan di dalam rumah. Ada yang bisa melakukan ini? Sudah selesai sampai di situ. Lalu kata wanita ini, walam yufattish lana kanafan mundu ataina. Dan dia juga belum pernah memeluk saya semenjak kami bertemu. Jadi setelah nikah, istrinya juga tidak ditemui, juga tidak dicium, juga tidak dipeluk, tidak tidur bareng. Kenapa sebabnya? Ya itu tadi, setiap malam Abdullah sholat. Sudah sholat malam dan membaca Al-Quran 30 juz selesai satu malam, antum bayangkan. Tidak ada kesempatan di sana untuk istri. Makanya ditinggalkan, seperti ditinggalkan. Qala falamma qala dzalika alaihi dzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua makna. Yang pertama seperti makna zahirnya. Setelah berlalu waktu, ayahnya mengabarkan kepada Nabi tentang kondisi Abdullah. Makna yang kedua, ketika itu dirasa berat oleh ayahnya, maksudnya ini yang dilakukan Abdullah ini sudah tidak benar yang seperti itu. Nah, dzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ilqini bihi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan berita dari ayahnya tadi, ilqini bihi. Dalam riwayat yang lain, alqini bihi. Temukan aku dengan Abdullah, bawa ke sini. Qala falaqituhu ba'da dzalik. Aku pun kemudian setelah ayahku menyampaikan kepada Nabi, aku pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kaifa tasumu? Ketika aku sudah hadir di hadapan Nabi, beliau bertanya kepadaku, kaifa tasumu? Hai Abdullah, bagaimana kamu caranya berpuasa? Qultu kulla yaum. Aku berpuasa setiap hari wahai Nabi. Setiap siang aku berpuasa. Qala wa kaifa takhtim? Dan bagaimana caranya engkau menyelesaikan Al-Qur'an 30 juz? Qultu kulla lailatin. Aku selesaikan setiap malam. Benar berarti apa yang diberitakan oleh ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara nahwa ma sabaqa. Kemudian ceritanya sama seperti riwayat-riwayat yang sebelumnya. dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan seperti itu melakukan puasa, jangan seperti itu menyelesaikan Al-Quran, jangan seperti itu apa namanya melakukan sholat malam. Dibatasi oleh Nabi, bukan langsung di ACC. Oh na'am, Masya Allah, ahsan, antum adalah orang yang giat beribadah, lanjutkan sebagai contoh. Tidak, sholatnya setiap malam, membaca Al-Quran setiap malam selesai 30 juz, juga sholat setiap malam. Justru diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada puasa yang lebih baik dibandingkan satu hari puasa, satu hari berbuka. Tidak ada menyelesaikan Al-Quran, khatam Al-Quran yang lebih baik dibandingkan setiap tujuh hari, setiap satu pekan. Dan tidak ada sholat yang lebih baik kecuali hanya sepertiga malam. Tayyib. Qala wa kana yaqra'u 'ala ba'di ahlihi as-subuh alladhi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahar liyakuna akhaffa 'alayhi bil-lail. Setelah dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau turunkan cara membaca Al-Qur'annya dan memperhatikan istri. Bagaimana caranya? Tetap satu hari selesai 30 juz, tapi bukan satu malam. Kalau tadi satu malam, sekarang diringankan, tapi tetap dilakukan oleh Abdullah setiap hari 30 juz. Caranya bagaimana? Ketika siang, beliau ya'riduhu minan nahar ala ahlihi as-subuh. Beliau baca sepertujuhnya. Sepertujuh Al-Qur'an disetorkan kepada istrinya siang hari. Baru sisanya malam hari. Ya masih banyak itu. Sepertujuh dari 30 berapa? Segitulah. Antum hitung nanti, sepertujuh dari 30. Masih 4 juz lebih. Itu siang hari setorannya 4 juz. Santri sudah ada yang satu hari 4 juz setorannya? Setiap hari? Belum pernah. Nah, Abdullah setoran seperti itu, malamnya baru dibaca sendiri. Qala wa idza arada an yataqawwa aftara ayyaman wa ahsa wa shoma mithlahunna. Ketika beliau ingin an yataqawwa, untuk puasanya dilanjut terus, jadi ternyata tidak satu hari berbuka satu hari berpuasa. Begitu beliau ingin lanjut puasa terus menerus, beliau akan berhenti beberapa hari tidak puasa. Berhentinya ini untuk persiapan besok puasa terus puasa hari. Ketika sudah lemah, berhenti lagi. Nah, itu yang dilakukan saat masih muda. Disesali ketika sudah tua nanti oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Tayyib. Qala karahiyata an yatruka syai'an faraqa 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian menurunkan intensitas ibadahnya. Jangan sampai beliau menyelisihi satu bimbingan setelah sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Itu diturunkan. Diturunkan terus istiqomahnya baru ketika Nabi sudah meninggal. Tapi tenaganya mulai habis ketika beliau sudah tua. Akhirnya balik lagi ke bimbingan awal, puasanya 3 hari setiap bulan, menyelesaikan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali, dan sholat malam hanya sepertiga malam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini riwayat-riwayat terkait kisah Abdullah bin Amr ibn al-As yang dibawakan oleh al-imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lalu kata beliau, kullu hadhihi riwayat sahihatun mu'dhamuha fi sahihain wa qalilun minha fi ahadihima. Semua riwayat-riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang sahih, semua kisah di atas tadi dengan redaksi dan jalur riwayat yang kita sebutkan di atas tadi. Semuanya adalah riwayat yang sahih, mu'dhamuha fi sahihain. Kebanyakannya diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Mereka berdua meriwayatkan dengan jalur yang sama. Wa qalilun minha fi ahadihima. Ada beberapa redaksi hadis hanya diriwayatkan oleh Bukhari saja atau diriwayatkan oleh Muslim saja. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah tentang kisah kesungguhan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Faedahnya sudah pernah kita bahas dan pernah kita lalui meskipun sedikit di bab yang sebelumnya. Tayyib. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis 155. Qala wa an Abi Rib'i Hanzalah ibn Rabi' al-Usaidi al-Katib. Dari Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi' Al-Usaidi. Yang sahih bacanya Usaidi, bukan Al-Asidi. Al-Katib, sang penulis. Beliau lebih dikenal dengan namanya Handalah Al-Katib. Handalah sang penulis. Kenapa demikian? Beliau termasuk salah satu kutabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Handalah. Suatu hari aku pernah bertemu dengan Abu Bakar. Lalu beliau bertanya kepadaku, kaifa anta ya Handalah? Bagaimana kabarmu wahai Handalah? Qultu nafaqa Handalah. Lalu aku mengatakan, sungguh Handalah telah menjadi munafik. Sungguh Handalah telah menjadi munafik. Qala subhanallah. Mendengar itu Abu Bakar kaget. Tidak mungkin seorang Handalah itu munafik. Kenapa kok sampai Handalah mengatakan sungguh Handalah telah menjadi munafik? Subhanallah. Apa yang kamu katakan wahai Handalah? Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudrikuna bil jannah ka'anna ra'ya ainin. Kami ini ketika bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada faedah penting di sini. Kami ketika bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yudzakirunal jannah wan nar. Beliau memberitakan tentang bagaimana surga, bagaimana neraka, ka'anna ra'ya ainin. Lalu kami seakan-akan melihat surga dan neraka itu di depan mata ketika bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'afasnal azwaja wal aulada wa dhaya'atna sayna katsiran. Tapi ketika selesai bermajlis dengan Nabi, kita keluar meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'afasna. Afasna maksudnya la'abna. Kita kemudian berkumpul bersama anak, berkumpul bersama istri, bermain bersama mereka, dan tersibukkan dengan doya'at. Doya'at yang dimaksud adalah al-ma'ayish. Kita sudah disibukkan dengan nafkah, mencari ma'ayishah untuk keluarga. Nasina katilan, seolah-olah kita lupa dengan surga, lupa dengan neraka. Ya, kalau di majelis ilmu, ingat surga, ingat neraka. Begitu selesai dari majelis, seakan-akan belum pernah digambarkan bagaimana surga dan cara mendapatkannya. Seakan-akan belum pernah mendengarkan tentang neraka dan cara menghindarinya. Ini kekhawatiran Handalah disampaikan kepada Abu Bakar demikian. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, "Fa wallahi inni lanalqa mithla hadha." Kalau engkau merasa begitu wahai Handalah, sungguh demi Allah aku pun merasa seperti itu. Qala fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku dan Abu Bakar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi ke rumah Nabi untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafaqa Handalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh Handalah telah menjadi munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madzaka? Kalau Nabi tidak kaget, beliau tenang. Beliau bertanya kepada Handalah, kenapa seperti itu? Kenapa engkau menganggap dirimu munafik? Qala ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkirunal jannah wan nar ka'anna ra'yal 'ain, fa idza kharajna min 'indik 'afasnal azwaj wal aulad wad daya'at nasina katsiran. Wahai Rasul, ketika kami bermajlis denganmu, duduk dengan engkau, engkau sebutkan tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kami bisa melihatnya di depan mata kami. Tapi begitu kami keluar meninggalkan engkau, kami mendatangi anak, mendatangi istri, sibuk dengan nafkah, seolah-olah kami lupa dengan surga, lupa dengan neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar statement dari Handalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan nasihat. Fa walladhi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa 'indi fi dzikr. Seandainya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian itu mampu untuk menjadi orang-orang yang ketika ada di hadapanku ataupun tidak sedang di hadapan aku sama kondisinya, ingat surga, ingat neraka. mampu untuk berzikir kepada Allah baik di hadapan Nabi atau sedang tidak bersama Nabi. Kata Rasulullah SAW, lasofahatkumul malaikah ala furushikum wa fituruqikum. Niscaya malaikat akan berebutan untuk menyalami kalian, menghormati kalian. Baik kalau kalian sedang tidur, para malaikat akan menunggu kalian. Dan mereka juga akan menyalami kalian saat kalian ada di luar, di jalan-jalan sana. Walakin ya handalah sa'atan wa sa'ah. Tapi wahai handalah sa'ah, sa'ah. Ada waktunya, ada waktunya. Thalatha marrat, beliau ucapkan 3 kali. Ada waktunya, ada waktunya. Maksudnya apa? Ada 2 pesan dari Nabi SAW. Yang pertama, kalau kamu mau menjadi yang terbaik, maka dimanapun engkau berada, dengan siapapun engkau berada, sikapnya sama, ucapannya sama, keyakinannya sama. Saat di majlis saya seperti ini, bisa ingat Allah, bisa ingat surga, bisa ingat neraka, bisa kemudian mengkoreksi dosa apa yang saya lakukan hari ini. Ketika di majlis, ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, maka saat tidak bersama dengan mereka, saat engkau tersibukkan dengan dunia, saat engkau terpusingkan dengan ekonomi, kondisinya juga sama, masih tetap bisa ingat akhirat, masih bisa ingat surga, bisa ingat neraka, bisa ingat dosa, dan seterusnya. Itu adalah kondisi yang terbaik. Para malaikat pun akan takjub kepada kalian. Mereka pun akan menghormati kalian kalau bisa seperti itu. Dan ini satu-satunya cara manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Sudah banyak kita bahas di pembahasan kitab Usul Iman, di bukur, bagaimana malaikat itu. Pada hukum asalnya mustahil manusia itu bisa lebih baik dari malaikat. Tidak mungkin dari semua sisi. Tapi Allah berikan kesempatan dari satu sisi ini, yaitu benar-benar menjadi pribadi yang baik, yang bisa ingat Allah, ingat akhirat di semua kondisi. Kalau ini sulit dilakukan oleh para sahabat ketika itu, sampai mereka mengeluh kepada Nabi SAW, maka kita pun juga seharusnya demikian. Lebih sulit kita tidak bertemu dengan Nabi, lebih sulit kita di akhir zaman, lebih sulit kita banyak fitnah di sekitar kita. Maka kejujuran hati, kejujuran niat kita ini akan mampu untuk melakukan demikian. Omongannya sama, cara bersikapnya sama, ilmunya yang dikeluarkan juga sama, baik di sini ataupun di tempat lain. Tidak di sini ngomong A, di sana ngomong B, di sana ngomong C. Di sini caranya begini, di sana caranya begitu. Tidak. Dia akan bisa satu prinsip, satu ilmu, dan satu sikap. Walakin ya handalah sa'atan wa sa'ah. Pesan yang kedua dari Nabi SAW, tapi wahai handalah, ukur manusia itu sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kalau engkau tidak mampu dengan kondisi itu tadi, ukur sesuai dengan kemampuanmu. Saatan-saatan, masing-masing ada waktunya. Artinya apa? Ketika engkau memiliki waktu untuk konsentrasi kepada Allah, untuk konsentrasi memikirkan surga dan neraka, pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Jangan dicampur. Jangan dicampur. Waktunya sholat, ya sholat. Fokus menghadap Allah. Tunduk di hadapan Allah. Jangan masuk pikiran duniawi. Baru Allahu Akbar sudah kepikiran tadi bagaimana penghasilan hari ini, sudah kepikiran hutang saya di fulan berapa, di fulan berapa, di alan berapa. Jangan, fokus langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika ada kesempatan untuk engkau berhubungan dengan saudara-saudaramu dalam masalah duniawi mereka, ya sepenuhnya tunaikan hak mereka, kerjakan kewajibanmu untuk mereka. Ini ma'asyilah rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, untuk memperhatikan masing-masing hak dari saudara kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.